tentang cinta yang ada di dunia. Dari remaja dan yang muda, juga di usia senja, semua manusia haus akan cinta dan kasih sayang. Namun hanya di dalammu ku temukan cinta yang tiada pernah berubah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cinta yang ada di dunia terlalu